Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu muslimah dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Yang pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan hal-hal yang terkait dengan Ad-Dhamanah, kitab Ad-Dhamanah. Apa itu Ad-Dhamanah? Iltizamu ma wajaba ala ghairihi ma'a baqa'ihi 'ala madmunin 'anhu wa iltizamu ma qad yajibu aydan. Dhamanah yaitu menanggung kewajiban dari sesuatu yang wajib atas orang lain disertai tetapnya sesuatu yang dijamin darinya. Ya. Contoh, si A berhutang kepada si B. Ya, A berhutang kepada B. Kemudian C, selaku orang yang menjamin hutangnya si A, ya, makanya si B mau meminjamkan uang ke A karena dapat jaminan dari C. Maka dalam pembahasan dhamanah, apabila si A yang berhutang tadi ketika jatuh tempo belum sanggup membayar hutang, maka si C, ya, yang akan membayarkannya. Karena B mau meminjamkan kepada si A dengan adanya si C sebagai penjaminnya. Gitu ya. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, menunjukkan bahwa bagaimana penjagaan Islam terhadap hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, terutama berkaitan dengan harta dan utang piutang. Sekarang kita akan memasuki kitabul hawalah. Hawalah menurut bahasa menurut etimologi ya, itu bisa dibaca al-hiwalah dan kadang-kadang dibaca fathah hawalah ya, asal katanya adalah at-tahawul. At-tahawul artinya adalah al-intiqal, pemindahan atau pengalihan ya. Itu definisi hawalah menurut etimologi, pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Adapun menurut terminologi syariat, al-hiwalah adalah naqlu dainin min zimmatin ila zimmatin ukhra. Ya. Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ya mungkin supaya lebih jelas saya kasih contoh. Hawalah itu apa sih? Misal saya punya utang kepada si A. Ya, saya punya utang kepada si A contoh 5 juta. Iya. Di sisi lain saya punya piutang kepada si B. Ya. Si B berhutang ke saya 10 juta. Paham? Ya, saya berhutang ke A 5 juta. Tapi saya juga punya piutang pada si B. Ya, artinya B berhutang ke saya 10 juta. Nah, kemudian si A datang kepada saya untuk menagih ketika jatuh tempo. Misal saya bilang saya utang 5 juta. Temponya 1 bulan. Begitu jatuh tempo, si A datang nagih ke saya. Tapi ketika itu saya bilang sekarang saya sedang tidak ada uang 5 juta. Belum ada. Tapi saya punya piutang pada si B 10 juta. Lalu saya bilang kepada si A yang nagih tadi, pergilah kamu kepada si B ya, ambillah hakmu 5 juta darinya. Gitu ya. Inilah yang disebut dengan hawalah. Ya. Semoga bisa dipahami ya, ibu-ibu dan jemaah sekalian dan juga para pendengar Radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Atau supaya lebih mantap saya kasih contoh lain. Iya. Si A memberi pinjaman kepada si B. Ya, A memberi pinjaman ke B. Sedangkan si B masih mempunyai piutang pada si C. Ya. Begitu si B tidak mampu membayar utangnya pada si A ketika jatuh tempo, maka dia pun mengalihkan beban utangnya tersebut kepada si C. Paham ya? Jadi si C yang harusnya membayar utang ke si B, apa? Dia bayarkan kepada si A. Sedangkan hutangnya si C sebelumnya yang ada pada si B dianggap sudah selesai. Nah, inilah yang dimaksud dengan hawalah. Jadi hawalah itu ada tiga pihak. Ya, nah ini istilah-istilahnya pahami. Pihak pertama disebut al-muhil. Al-muhil, yaitu orang yang berhutang. Orang yang berhutang, ya, yang memindahkan penagihannya ke pihak lain. Ya, atau untuk gampangnya al-muhil itu orang yang ditagih, gitu ya. Karena dia berhutang, begitu jatuh tempo dia ditagih. Ini namanya apa tadi? Muhil. Pihak pertama. Adapun pihak kedua itu disebut al-muhal. Muhal ini orang yang menagih. Orang yang menagih, tapi dipindahkan hak penagihannya kepada orang lain. Iya. Harusnya nagihnya ke muhil, pihak pertama. Pihak ketiga disebut muhal alaih. Ya, al-muhalu alaihi. Yaitu orang yang menerima hawalah, ya, atau orang yang dipindahkan kepadanya objek penagihan. Nah ini pahami baik-baik ya Ibu. Berarti kalau ke contoh tadi, ya, contoh yang saya tadi, saya punya hutang kepada si A. Saya berarti sebagai apa? Muhil. Ya, orang yang berhutang. Si A sebagai pihak kedua, yaitu muhal. Nanti dia yang menagih. Tapi begitu dia menagih, saya pindahkan kepada si B. Si B ini disebut muhal alaih. Karena si B berhutang ke saya, artinya saya punya piutang pada si B. Nah, sehingga muhal menagihnya bukan ke saya, tapi kepada muhal alaih. Ya, paham ya? Sekarang kita baca apa yang dibahas oleh Al-Imam Asy-Syaukani di kitab ini. Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, man uhila ala mali'in falyahtal. Barang siapa yang memindahkan tanggungan hutang kepada seorang yang mampu, falyahtal, maka hendaklah dia menerima pengalihan tanggungan tersebut. Apa maksud ucapan Imam Asy-Syaukani ini? Maksudnya, ya, tidak boleh bagi orang yang menagih menolak hawalah. Iya. Si muhal nagih ke muhil. Ya kan? Muhal menagih ke muhil. Muhil. Kemudian kata muhil, pergilah kepada muhal alaih, pihak yang dipindahkan kepadanya objek penagihan. Nah, di sini muhal enggak boleh dia menolaknya. Misal dia berkata, "Ah, enggak mau saya." Ya, saya tidak mau karena urusannya hanya antara saya dengan kamu. Enggak mau, pokoknya kamu yang harus bayar. Saya enggak mau dioper-oper begini, dipimpong. Misal. Ini enggak boleh. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda pembayaran hutang dari orang yang sudah mampu bayar itu adalah kezoliman. Sisi pendalilannya adalah kalimat berikut. Wa man uhila ala mali'in falyahtal. Kata Nabi SAW, dan siapa yang mengalihkan tanggungan hutang kepada seseorang yang mampu, maka hendaklah dia menerimanya. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau lafaz yang lain disebutkan, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Apabila salah seorang di antara kalian dihawalahkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia menerima hawalah itu. Ya, dia ikuti. Paham ya? Ini yang dimaksud ucapan Al-Imam Asy-Syaukani yang pertama di kitab ini, man uhila ala mali'in falyahtal. Barang siapa yang memindahkan tanggungan hutang kepada seorang yang mampu. Jadi muhal alaihnya mampu. Ya, yang tadi saya contohkan, saya ngutang ke si A 5 juta 1 bulan. Jatuh tempo 1 bulan si A nagih ke saya. Tapi saya lagi gak ada uang 5 juta. Cuma saya punya piutang dengan si B 10 juta. Dan si B sudah ada kemampuan. Ya. Saya langsung saja suruh si A tadi untuk menemui si B. Ya, dengan bukti, surat, atau apa dari saya. Ini dia harus terima. Gak boleh dia menolaknya. Gitu ya. Ini yang disebut dengan syariat hawalah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pensyariatan hawalah ini, kalau kita lihat, termasuk hal yang menunjukkan keindahan Islam. Ya. Ya, karena lihat bagaimana Islam terdapat kemudahan, ya, memberikan keringanan kepada seorang muslim, kemudian juga tolong menolong dalam hal memenuhi hajat dan dalam pelunasan hutang. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadi hiwalah itu adalah perkara yang disyariatkan. Naam. Tetapi di sana ada syarat-syarat memang. Hawalah itu akan sah apabila sudah terpenuhi syarat-syarat, ya, yang berkaitan dengan muhil, yaitu pihak pertama, ataupun muhal yang berkaitan dengan pihak kedua, dan muhal alaih. Ya. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat hawalah menjadi sah, yang pertama, sesuatu yang dialihkan itu sudah berbentuk utang piutang yang sudah pasti. Seperti yang saya contohkan tadi, saya selaku muhil punya utang ke si A. Si A tadi apa namanya, Bu? Muhal. Ya, saya muhil punya utang ke si A 5 juta. Dan saya punya piutang kepada si B. Si B disebut apa? Muhal alaih, ya, 10 juta. Ini syarat yang pertama, artinya si B memang betul-betul berhutang ke saya dan memang belum dia bayar. Ini yang dimaksud dengan syarat yang pertama. Ya. Dipastikan dulu kalau memang itu adalah utang piutang. Jangan seseorang ngambil barang dari saya atau si pemilik barang, kemudian belum jelas, ya, apakah dia ingin menjualnya hanya sebagai apa, perantara, atau dia memang berhutang ke saya. Makanya harus dipastikan dulu, ya, sesuatu yang dialihkan itu sudah berbentuk utang piutang yang sudah tetap atau sudah pasti. Syarat yang kedua, harus sama jenisnya. Ya, kalau antara kedua utang tersebut ada perbedaan jenis, maka enggak sah hawalahnya. Contoh, tadi saya punya utang sama si B apa si A 5 juta. Saya ngutang sama si A 5 juta. Ya. Dan saya punya piutang sama si B, tapi bukan berupa uang, jenisnya beda, berupa barang. Ya. Si B ngutang ke saya karena si B lagi ngebangun rumah. Ya. Dan saya punya toko material misal. Dia ngutangnya utang pasir. Ya, satu truk atau ngutang semen. Ya, seharga 5 juta. Atau batako seharga 5 juta. Iya. Begitu si A nagih ke saya utangnya sudah jatuh tempo. Terus saya hawalah, kamu datang saja ke si B. Dia punya utang sama saya. Tapi kan ngutangnya waktu itu berupa apa? Barang. Ya apalagi kalau di desa itu biasanya suka ada arisan bangunannya. Nah, jadi kalau seseorang membangun itu ditalangin dulu semennya 10 sak misal. Nanti kapan orang yang menalangi ini ngebangun dibayar juga dengan 10 sak semen itu. Iya. Si A lagi ngebangun. Ya, kemudian butuh semen, si B mensuplai 10 sak semen. Ya kan? Sebagai utang. Nanti ketika si B bangun rumah atau renovasi butuh semen, tinggal bilang ke si A. Gitu kan? Nah, si A nanti ngebalikinnya berupa semen juga 10 sak. Paham? Jadi ini syarat yang kedua, harus sama jenis. Nah, tadi enggak sama. Yang satu jenisnya berupa uang, sementara pihak ketiga ngutangnya sama pihak pertama apa? Berupa barang. Paham ya? Ini syarat yang kedua, harus sama jenis. Ya, begitu juga jumlah dan kualitas harus sama. Kalau utangnya itu dalam bentuk barang. Kemudian syarat yang ketiga, harus sama waktu jatuh temponya. Ya, harus sama. Saya berhutang ke A temponya 1 bulan. Ya. Lalu saya punya piutang ke B. B ngutang ke saya tapi temponya apa? Bulan kelima. Misal, paham ya? Saya berhutang ke A, jatuh temponya bulan pertama, Januari misal, atau ya bulan Masehi saja ya, Januari jatuh temponya. Lalu saya punya piutang ke B, tapi jatuh temponya nanti bulan 5, bulan Mei. Ini kan beda jatuh temponya. Jangan ketika si apa muhal. Ya, si A menagih ke saya, lalu saya hawalah sana ambil ke B. Ini enggak bisa. Kenapa? Kalau saya suruh ambil ke si B akan berkata, "Loh, ini kan belum jatuh tempo. Nih lihat perjanjiannya. Nanti di bulan kelima." Berarti si muhal harus menunggu berapa bulan? 4 bulan. Jadi kan ini kan baru bulan pertama. Nah, jadi ini termasuk syarat sahnya hawalah, harus sama waktu jatuh temponya pembayaran hutang. Nah, kemudian syarat yang keempat, harus ada keridhaan dari muhil, ya, dari pihak pertama. Ya, artinya si A, si penagih ini gak boleh bilang, eh ini sudah jatuh tempo loh, kamu belum bayar utang ke saya. Nah terus muhilnya bilang, tunggulah sehari atau dua hari misal. Lalu si muhal maksa, kamu kan punya piutang tuh sama si B, saya langsung tagih ke dia saja ya misal. Kalau muhil, waduh jangan, saya gak enak sama dia, atau karena alasan apa ini itu. Iya, gak boleh tiba-tiba si penagih, si muhal datang ke si B. Ya, padahal dia tidak ingin diketahui adanya muamalah utang-piutang ya oleh si B ini karena satu dan lain hal. Makanya ini syarat yang keempat, harus ada keridhaan dari pihak pertama, dari muhil. Kalau muhil memang mengizinkan, oh ya silakan, nih saya kasih surat pengantarnya, boleh. Tapi kalau justru, oh jangan, saya ada sesuatu dan lain hal yang gak memungkinkan untuk dihawalah, maka gak boleh pihak muhal, ya si penagih tadi, untuk langsung menemui muhal alaih. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini yang terkait dengan syarat-syarat hawalah. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza batala al-muhalu alaihi aw aflasa kana lil muhali ay talibal muhil bidainihi. Apabila pihak ketiga, siapa pihak ketiga? Muhal alaih, ya, yaitu yang menjadi sasaran pengalihan hawalah. Ya, kalau ternyata muhal alaih, ya yang tadi kita katakan, orang yang dipindahkan kepadanya objek penagihan, ternyata dia gak sanggup, atau aflas, pailit. Kana lil muhal, maka pihak kedua, si penagih, yaitu al muhal, bisa meminta al muhil. Ya, bisa balik lagi atas, apa, menagih lagi ke atas hutangnya itu. Misalnya tadi, saya, ya ini muhil, punya hutang kepada si A. Si A berarti apa? Muhal, ya kan, 5 juta. Dan saya punya piutang kepada si B, muhal alaih kan si B ini. Saya punya utang, apa, piutang, si B ngutang ke saya 10 juta. Kemudian si A datang kepada saya untuk nagih. Ya, saya bilang, pergi kamu ke si B, ambil hakmu 5 juta darinya, dan 5 jutanya biarkan ada pada si B. Ternyata setelah datang ke si B, ya, si B sedang pailit, atau si B ini belum ada kesanggupan untuk bayar. Iya, padahal sudah jatuh tempo. Maka pihak kedua, al-muhal ini, tentunya dia kembali lagi kepada siapa? Al-muhil. Nah, gitu ya, ini maksudnya. Artinya apa? Jangan dianggap tanggung jawab muhil sudah lepas dengan perbuatannya al-hawalah tadi kepada si muhal alaih. Iya. Jadi gak boleh pihak pertama ketika ditagih oleh pihak kedua bilang, ah itu kan saya sudah hawalah, itu sudah menjadi urusan kamu dengan dia, saya gak mau tahu lagi. Gak bisa seperti itu. Ya. Nah, paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa bentuk akad hawalah yang melanggar aturan syariat. Iya, yang kadang terjadi di tengah masyarakat kita. Hawalah tapi melanggar aturan syariat. Contohnya apa? Menjual utang tak tertagih. Ini sering dilakukan oleh orang atau suatu lembaga keuangan dengan cara menjual utang yang sulit tertagih. Iya kan? Biasanya jual beli utang itu dilakukan dengan nilai yang lebih rendah dari nilai utang yang tak tertagih. Contoh, A mempunyai piutang sebesar 10 juta pada B. Ya, A punya apa? Piutang sebesar 10 juta pada B. Piutang A yang ada pada si B sulit tertagih. Akhirnya si A menjual piutangnya ke C sebesar 8 juta. Ya, yang penting baliklah walaupun 8 juta. Nah, si C yang beli mendapat keuntungan berapa? 2 juta kan? 2 juta. Meskipun piutang belum pasti bisa tertagih. Iya kan? Mau dia membayarnya. Ini jelas riba. Karena apa? Dalam akad murabah, jual beli harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Iya kan? Sedangkan dalam hal ini yang diperjualbelikan adalah piutang. Padahal piutang tidak boleh dijadikan objek yang bisa mendatangkan manfaat. Ini hawalah yang melanggar aturan syariat. Yang pertama. Contoh lain adalah menjual giro. Ya, cek mundur. Ini juga sering dilakukan oleh orang ketika dia membutuhkan uang yang bisa dia dapatkan apa? Segera. Iya. Sebelum tanggal pencairan giro. Dia butuh uang. Akhirnya dia jual giro itu di bawah nilai yang tertera dalam giro tersebut. Iya kan? Ini jelas riba. Karena sama dengan apa? Jual beli piutang. Ya. Piutang dijadikan objek yang bisa mendatangkan apa? Manfaat. Contoh, A punya giro nilainya 5 juta. Dan itu bisa dicairkan nanti pada tanggal 30 September misal. 30 September 2014. Itu gironya 5 juta nanti dicairkannya 30 September. Sekarang belum bisa. Iya. Akhirnya 10 hari sebelum pencairan. Berarti 10 hari sebelum pencairan tanggal berapa? 20 September. Karena dia butuh duit, dia jual giro tadi yang senilai 5 juta, dia jual kepada si B nilainya 4 juta. Iya. Berarti B yang membeli punya untung berapa? 1 juta yang nanti akan dia cairkan pada tanggal 30 September. Ya, tinggal nunggu 10 hari nih, lumayan 1 juta. Nah, ini adalah hawalah yang melanggar aturan syariat. Na'udzubillah. Selanjutnya Kitabul Muflis. Kitabul Muflis. Definisi muflis berasal dari kata al-iflas, yang menurut bahasa maknanya adalah perubahan kondisi seseorang yang menjadi tidak memiliki uang sepeser pun. Iya, ma indahu fulus, gitu ya. Enggak punya uang. Ini diistilahkan dengan pailit. Iya. Menurut terminologi syariah, muflis adalah orang yang punya hutang. Banyak hutangnya. Dan hutangnya ini lebih banyak daripada harta yang dia miliki. Na'udzubillah. Gitu ya. Adapun para ulama dalam membahas istilah muflis itu digunakan untuk dua, ya, yang pertama untuk berkaitan dengan ukhrawi, bersifat ukhrawi, dan yang kedua berkaitan dengan duniawi. Kalau yang ukhrawi, Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflisu?" Apakah kalian tahu siapa itu muflis, orang yang pailit? Lihat jawaban para sahabat. Yang mereka pahami yang namanya muflis adalah al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Yang namanya muflis adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Ya, yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muflis dari umatku, ini muflis yang bersifat ukhrawi ya, orang yang pailit, istilahnya muflis, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa dan pahala zakat. Ya, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Lihat, orang ini datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi ketika di dunia dia telah mencaci si fulan, ya, dan salah menuduh orang lain. Dia telah memakan harta haram, menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah, memukul tanpa hak. Artinya dia banyak melakukan kezaliman. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Dan kalau sudah habis pahala kebaikannya tadi, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada orang itu. Lalu dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini muflis juga. Dan ini yang paling kita takutkan juga. Muflis yang sifatnya apa? Ukhrawi. Nah, adapun makna muflis yang berkaitan dengan duniawi, dan ini yang dibahas oleh para ahli fikih, yaitu orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang dia miliki. Iya, namanya muflis. Kenapa? Karena dia hanya memiliki fulus. Fulus itu kalau di bahasa kita uang recehan, ya. Kalau di atasnya fulus kan uang kertasan, ya kan? Yang sebelumnya itu disebut dirham atau dinar, wah, ya kan? Kita kan yang paling tinggi 100.000 merah, mendingan lagi 50.000. Nah, ini punyanya cuma recehan. Ya. Ini mengisyaratkan apa? Bahwa dia tidak lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya. Ya. Nah, karena cuma punya uang pecahan alias receh, disebut fulus. Ya. Dan fulus ini nggak mungkin buat belanja handphone atau belanja mobil atau belanja motor. Yang namanya fulus membelanjakan sesuatu yang rendah juga nilainya. Nah, jadi itu makanya fulus, orangnya disebut muflis. Iya. Atau muflis itu orang yang kondisinya berubah jadi tidak punya apapun, bahkan uang sepeser pun enggak punya. Nah, inilah yang tadi dikatakan oleh para sahabat dalam hadis yang tadi kita baca. Ketika Nabi bertanya, "Tahukah kalian siapa itu muflis?" Ya, maka para sahabat menjawab, apa tadi? Muflis itu adalah orang yang enggak punya dirham ya, dan enggak punya harta benda. Ya. Jadi mereka mengabarkan tentang kenyataan di dunia, muflis itu enggak punya dirham, enggak punya harta benda, punyanya fulus, uang recehan. Nah, dan Nabi kemudian mengabarkan bahwa muflis di akhirat lebih parah lagi keadaannya. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, ini muflis, paham ya? Ada dua makna berarti. Pertama apa? Jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga harta yang dia miliki itu tidak bisa untuk menutupi utang-utangnya. Ini muflis namanya. Utangnya 1 miliar, hartanya di total-total cuma 100 juta. Ini muflis. Kalau yang kedua lebih parah lagi, tidak memiliki harta sama sekali. Jangankan 100 juta, sesen pun istilahnya gak punya, tapi utangnya numpuk. Na'udzubillah. Ini yang Nabi SAW ya, mengajarkan kita untuk berlindung dari keadaan seperti ini. Ya, ghalabatid dain. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di pembahasan ini oleh Imam Asy-Syaukani ada istilah hajar. Pakai ha, bukan ha. Ya, hajar. Artinya apa? Al-hajar itu artinya al-man'u, ditahan. Ya, ditahan apa maksudnya? Ditahan untuk bertransaksi dengan harta yang dia miliki itu tadi. Ini hajar. Jadi kalau ada orang jadi muflis, pailit karena banyaknya hutang, sementara harta yang ada di tangannya enggak cukup untuk melunasi utang-utangnya, padahal utang-utangnya sudah pada jatuh tempo. Apakah boleh menetapkan hajar kepada dia, yakni menghentikan dia atau mempersempit pengeluaran harta benda yang masih ada di tangannya itu namanya hajar. Ya, makanya orang yang berakal itu disebut fi hijrin. Kita kalau baca hadis kadang disebutkan fi hijrin, orang yang punya akal. Kenapa kok disebut fi hijrin? Karena orang yang punya akal itu bisa menahan dia dari melakukan hal-hal yang jelek, ya hal-hal yang memalukan, kalau akalnya waras. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berhutang itu ada yang dengan tempo, ada yang tanpa tempo, sampai nggak disebutkan gitu ya. Kalau ada yang sudah jatuh tempo, jelas harus bayar, harus melunasi utang sesuai dengan janjinya. Ada yang belum jatuh tempo, kalau belum jatuh tempo ini gak halal untuk ditagih ya, sampai jatuh temponya, karena disepakati gitu. Dan orang yang berhutang, ada yang mampu membayar, punya kemampuan, maka wajib dia melunasi utang-utangnya segera. Iya. Ada juga yang berhutang dia punya harta, tapi hartanya ini lebih sedikit daripada jumlah utangnya. Iya. Nah ini boleh dihajar, ya boleh dihajar, tapi dengan syarat, ya. Kapan seseorang boleh dihajar, diterapkan hajar, yaitu mempersempit pengeluaran harta dia, dan tentu yang melakukannya adalah pemerintah, ya, diisolir apa istilahnya. Boleh. Syaratnya yang pertama, karena dia sudah ditagih oleh pemilik harta. Iya. Pemilik harta sudah banyak yang nagih. Naam. Kalau enggak ditagih, maka enggak boleh pihak penguasa atau siapapun melakukan hajar. Orang yang bersangkutan saja enggak mempermasalahkan, loh ini enggak ada kaitan apa-apa kok mempermasalahkannya, misal. Ini syarat yang pertama. Kalau si pemilik harta yang memberikan piutang sudah menagih. Kemudian yang kedua, kalau hutangnya sudah jatuh tempo, ya. Kalau belum jatuh tempo, enggak boleh dihajar. Dan yang ketiga, syaratnya hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Kalau hartanya lebih banyak daripada hutangnya, harta-hartanya dijual untuk melunasi utang dia. Kita baca ucapan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Yajuzu li ahli daini ay ya'khudhu jami'a ma yajidunahu ma'ah. Dibolehkan pihak yang berpiutang mengambil seluruh harta yang ia dapati ada bersama pihak yang berhutang. Gitu ya. Ini kalau pihak yang berhutang pailit. Boleh ambil semua harta yang dia dapati, ya, ada masih sama si orang itu, pihak yang berhutang. Illa ma kana la yastagni anhu. Yang enggak boleh diambil apa? Ini kecuali harta yang tidak dapat dikesampingkan. Artinya memang kebutuhan pokok. Iya, apa? Wa huwal manzilu, seperti rumah, wa satrul aurah, penutup aurat, wa ma yaqihil barad, yang melindungi dia dari udara dingin, wa yasuddu ramaqahu, waman ya'ul, dan yang menutupi kebutuhannya dan tanggungannya. Ya, jangan mentang-mentang boleh, wah ini udah jatuh tempo, dia gak bisa bayar, sudah. Ya, akhirnya rumahnya diambil. Ya, akhirnya dia gak bisa tinggal di mana lagi, rumahnya tiba-tiba sudah apa diambil, dijual, sementara dia gak ada tempat tinggal yang lain kecuali itu. Ini gak boleh, kalau rumah gak boleh. Masya Allah ya. Gak boleh berlebih-lebihan juga. Nah, disita segala sesuatu, sampai bajunya juga disita. Akhirnya orang itu apa? Gak berpakaian. Wah ini juga gak boleh. Biarin, biar tahu rasa dia misal. Haram. Ya. Karena fungsinya pakaian adalah untuk menutup aurat. Ya, jangan seseorang karena kesel ya memberikan piutang lalu enggak sanggup bayar, orang yang berhutang tadi dipretelin pakaiannya. Naam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebentar. Sebentar, saya lagi ini dulu ngajar. Ya. Oke. Okay. Dan Satu. Oke. Ya. Nah. Mana dalilnya? Ucapan Imam Asy-Syaukani, yajuzu li ahli ad-daini ayakhudhu jami'a ma yajidunahu ma'ahu. Dibolehkan pihak yang berpiutang mengambil seluruh harta yang dia dapati yang masih ada bersama pihak yang berhutang. Hadisnya adalah, dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Usiba rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha fakathura dainuhu. Kata Abu Sa'id radhiyallahu an, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang tertimpa musibah. Ya, yaitu apa? Rusak pada hasil tanaman yang dia beli. Fakathura dainuhu, sehingga dia banyak berhutang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kalian untuknya. Fatasaddaqan nasu alaihi, maka orang-orang pun bersedekah untuknya. Falam yablugh dzalika wafa'a dainih. Lihat, udah dibantu dengan sedekah para sahabat, teman-temannya, tapi belum bisa melunasi semua hutangnya. Tetap ada orang-orang yang menagih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada apa, Nabi berkata kepada para penagih hutang, khudhu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik. Ya. Ambillah apa yang kalian dapati dari hartanya dan tidak ada lagi selain itu. Lihat ya, Nabi membolehkan untuk mengambil apa yang kalian dapati dari harta yang dimiliki oleh pihak yang berhutang. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak boleh menetapkan hajar kepada muflis kecuali tadi ya, kalau jumlah hutangnya betul-betul lebih apa, telah melebihi jumlah harta yang dia miliki. Ya. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, "Wa man wajada malahu 'indahu bi'ainihi fa huwa ahaqqu bihi." Fahuwa ahakku bihi. Seseorang yang mendapatkan hartanya pada pihak yang berhutang, masih ada gitu, maka dia lebih berhak atas harta itu. Misal, seseorang berhutang, ya, dia ngutang sama si A, sama si B, sama si C, dan ngutangnya berbagai macam jenis, enggak cuma uang. Ya, ada yang ngutang laptop sama si A, ngutang ke si B, ngutang iPad, ke si C, ngutang apa lagi? Kulkas, misal. Ya kan? Nah, ketika orang yang berhutang ini dihajar, ya kan? Kemudian si pemilik harta tadi mendapati barangnya masih ada. Maka ini, dialah yang lebih berhak atas barangnya tersebut dari para pemilik hak yang lain. Kan si A, si B, si C semua menuntut haknya. Datang. Akhirnya si orang muflis ini dihajar. Nah, ketika dihajar, para penuntut tadi mendapatkan barangnya masih ada. Begitu ya. Wah, ini barang yang dulu dia apa, ngutang saya nih, masih ada nih laptopnya. Oh, ini juga nih kulkasnya. Oh, ini iPadnya. maka si pemilik harta kalau mendapati barangnya masih ada, dialah yang lebih berhak atas barangnya tersebut daripada para pemilik hak yang lain yang juga menuntut utang. Kenapa? Karena barang tersebut adalah asalnya milik dia. Iya. Sebelum dia jual kepada si muflis dengan hutang. Dan asalnya dia gak ridho barang itu keluar dari tangannya, kecuali kalau dengan dibayar harganya. Ini kan ngutang dia. Iya, ngambil. Saya butuh ini nih, bayarnya nanti ya. Oh iya, ambil aja dulu, bawa. Ternyata sudah sekian lama gak bayar-bayar misal. Nah, asalnya apa? Enggak ridho barang itu keluar kecuali dibayar harganya. Dan jual beli itu dianggap sah kalau dipenuhi syarat pembayaran harganya. Makanya ketika si muflis tidak bisa membayarnya, maka si pemilik barang itu berhak ya, mengambil kembali barang milik dia selagi barangnya masih ada. Ya, dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka malahu bi ainihi 'inda rajulin aw insanin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi." Barang siapa mendapati barangnya dengan jelas, lihat bi ainihi. Jelas itu barang punya dia. Ya, man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin aw insanin qad aflas. Barang siapa mendapati barangnya dengan jelas pada seseorang yang pailit, fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia lebih berhak dengan barang itu daripada penagih-penagih yang lainnya. Gitu ya. Jadi yang nagih banyak rebutan, wah ini saya mau ambilin aja lah, mau saya jual, yang penting saya dapat uang karena dia punya utang sama saya. Oh, yang paling berhak adalah si pemilik barang itu, gitu ya. Tapi ketahuilah jamaah rahimakumullah, kebolehan mengambil barang itu ada syarat. Ya. Jangan main ambil-ambil aja masuk rumah orang yang muflis tadi, dijarah semuanya gitu. Gak boleh. Bolehnya itu ada syarat. Satu, muflisnya masih hidup. Ya, orang yang pailit tadi masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka seluruh harta yang dia tinggalkan itu digunakan untuk membayar sesuai dengan apa? Presentasi para penagih hutang tadi. Artinya apa? Si pemilik barang, wah ini laptop yang dari saya ini, oh yang ini kulkas yang dari saya ini. Ini kan pemilik barangnya mengenali. Kalau yang si muflis ini meninggal dunia, si pemilik barang tadi sama kedudukan haknya dengan para penagih hutang yang lain. Gak boleh main ambil-ambil aja. Dikumpulkan, dijual, kemudian hasil penjualannya dibayar sesuai dengan persentase para penagih hutang. Begitu ya. Ini syarat yang pertama, boleh diambil kalau muflisnya masih hidup. Kalau sudah meninggal, si pemilik barang sama kedudukan haknya dengan para penagih hutang yang lain. Syarat yang kedua, ya, barangnya memang belum dibayar sama sekali. Iya. Kalau si pembeli sudah membayar sebagian harga barang milik si penjual tadi, misal dia lagi butuh komputer, datang ke temannya yang jual komputer, saya butuh komputer. Kata temannya, udah bawa aja dulu nih, ini speknya bagus, harganya murah, 4 juta. Sudah. Belum ada pembayaran sama sekali. Iya, ternyata pailit. Boleh tuh diambil. Ya, komputernya lagi. Spek yang sama, jenis yang sama, yang dia betul-betul kenal memang itu milik dia. Tapi ini kalau memang belum dibayar sama sekali. Lain halnya kalau dia sudah bayar sebagian. Ya. ini, kalau dia sudah membayar sebagian harga milik apa barang milik penjual tadi, maka penjual tadi tidaklah lebih berhak ya terhadap sisa harga yang belum dibayar oleh pembeli saat pailit. Artinya apa? Sama si pemilik komputer tadi kedudukannya dengan para penagih hutang yang lain. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa alladhi bta'ahu wa lam yaqbid alladhi ba'ahu min samanihi syai'an fa wajada mata'ahu bi'ainihi fa huwa haqqu bih. Siapa saja menjual barang kepada seseorang lalu orang yang membelinya jatuh pailit sementara dia belum menerima harga barangnya sedikit pun. Nah, lihat syaratnya. Dalam keadaan dia belum menerima harga barang itu sedikit pun. Ya. Fa wajada mata'ahu bi'ainihi. Kemudian dia mendapati barang tersebut masih utuh. Fa huwa ahqu bih. Maka dia lebih berhak dengan barang itu. Wa in matal mustari fasahibul mata'i uswatul ghurama. Tapi kalau si pembelinya meninggal dunia, muflisnya meninggal dunia, maka pemilik barang itu bersekutu, artinya menjadi sama haknya dengan para penagih hutang yang lainnya terhadap barang itu. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ini syarat yang kedua. Apa tadi? Syarat yang pertama, muflisnya masih hidup. Syarat yang kedua, barangnya memang belum dibayar sama sekali. Enggak ada DP. Yang ketiga, barangnya masih utuh. Ya, masih utuh. Dan dia betul-betul mengenal ciri-cirinya. Ini syarat yang keempat, sesuai dengan kriteria dan belum berubah. Ya, jangan dia tahu barang yang diambil dari dia waktu beli, beli dengan cara hutang, kulkas warnanya silver misal, tapi ternyata begitu dia dihajar, dia dapati kok kulkasnya sekarang warnanya biru. Ah, gak apa-apa, yang penting ini kulkas juga. Gak boleh. Syaratnya harus yang keempat, sesuai dengan kriteria barang milik dia. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kelima, barangnya tidak terkait dengan hak orang lain. Kalau misalkan wah ternyata ini orang beli motor, ngambil dari saya motor, belum bayar sepeser pun ya, dan ini motornya masih utuh, dia pailit, saya mau ambil lagi motornya, tapi ternyata motor ini sudah digadaikan. Wah, ada bilang, oh gak bisa, ini sudah digadaikan. Nah, atau motor ini sudah dihibahkan ke siapa. Ya, ini terkait dengan hak orang lain, berarti gak bisa diambil. Ya, nah ini syarat bolehnya mengambil barang-barang milik si muflis, orang yang mengalami pailit tadi. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza naqasa malul muflisi anil wafa bi jami'i dainihi kanal maujudu uswatal ghurama. Apabila harta seorang yang pailit kurang untuk melunasi seluruh hutangnya, maka barang yang ada dibagikan kepada seluruh para penagih. Iya, ini jelas. Iya. Wa idza tabayyana iflasuhu fala yajuzu habsuhu. Dan apabila sudah jelas orang itu jatuh pailit, enggak boleh dipenjara. Artinya boleh enggak orang ini dihukum, ditangkap aja, ditahan aja, dipenjara aja, dilaporkan, dijatuhkan pidana. Kata Imam Asy-Syaukani, kalau jelas memang dia jatuh pailit, enggak boleh. Ya, karena menyelisihi hukum Allah. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Apabila dia adalah orang yang berada dalam kesulitan, maka haruslah menunggu hingga dia mendapat kelapangan. Dan juga berdasarkan hadis Nabi, layyul wajidi zulmun. Penangguhan seseorang yang mampu bayar utang tapi dia tunda-tunda, itu adalah kezaliman. Sedangkan orang yang pailit bukan orang yang mampu bayar utang, jadi enggak termasuk ke dalam kezaliman. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah jelas seseorang menjadi muflis, jatuh pailit, bangkrut, enggak boleh memenjarakannya. Naam. Ini berbeda dengan muflis, orang yang pailit, yaitu orang yang mengalami kesukaran karena hartanya yang ada tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya. Iya, gitu ya. Nah, dalam hadis tadi disebutkan orang yang mampu bayar hutang. Kalau muflis tadi enggak masuk dalam kategori orang yang mampu membayar hutang. Nah, wa yajuzu lil hakimi ay yahjurahu 'ani at-tasarrufi fi malihi wa yabi'ahu li qada'i dainihi. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, hakim dibolehkan mengisolir setiap bentuk transaksi harta bendanya, dan hakim boleh menjualnya untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Ya. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap apa? Mu'adz ya. Terhadap Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW menjual harta-hartanya Mu'adz untuk menutupi hutang-hutangnya beliau. Ini juga dalil bahwa hakim boleh menjual harta milik orang yang pailit tadi untuk apa? Pelunasan hutang-hutangnya. Ya, selanjutnya beralih ke pembahasan hijr juga. Mengisolir penggunaan harta itu tadi apa istilahnya, hijr ya, menahan. Itu ada dua ya maslahatnya, ada dua jenis. Ada untuk kemaslahatan orang lain seperti tadi kan, untuk orang-orang yang pailit, orang-orang yang berhutang, maka harta yang dimilikinya dihijr untuk kemaslahatan orang lain. Dan ada yang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, ini yang contohnya untuk kemaslahatan diri sendiri. Kata Imam Asy-Syaukani, wa kadzalika yajuzu lahul hijru 'alal mubadzdziri. Demikian pula dibolehkan pengisoliran bagi seorang yang menghamburkan harta dan bagi orang yang tidak pandai mengolah hartanya. Ya, gampang dibodoh-bodohin, hartanya banyak tapi enggak pandai ya dalam menggunakan harta. Ya, masa beli sepeda harganya apa 50 juta dia beli misal, sehingga cepat habis hartanya. Nah, yang seperti ini harta orang itu diisolir saja. Ya. Sebagaimana firman Allah taala dalam surah An-Nisa ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian menyerahkan harta benda kalian kepada orang-orang yang safih. Siapa itu safih? Sufaha, orang-orang yang menghamburkan harta mereka. Iya. Jadi mereka yang menggunakan hartanya itu bukan pada hal-hal yang apa sepatutnya. Iya. Jadi Allah memerintahkan kepada para wali agar jangan menyerahkan harta ke mereka, orang-orang yang safih, orang-orang yang pandir, orang yang suka mubazir, ya, karena akan apa menghabiskan harta, menghamburkan harta sehingga cepat habis dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang jelek, misal. Nah, jadi ini pendapat mayoritas ulama, bolehnya pengisoliran terhadap seorang yang pandir, ya. Kemudian wala yumakkanul yatimu minat tasarrufi fi malihi hatta yu'nasa minhu rusd, dan tidaklah seorang anak yatim diserahi pengelolaan hartanya hingga ia disertai oleh orang yang berakal. Ya, ada anak yatim. Ya, ayahnya orang kaya. Ya. Ketika ayahnya meninggal dunia kan hartanya turun ke si anak. Ibunya juga udah enggak ada, yatim piatu. Ini anak masih kecil-kecil. Harta warisannya turun ke anak banyak. Ya. Maka harta anak yatim tadi juga boleh dihajar, dihajar, diisolir. Jangan diserahkan ke mereka. Ya. Sampai nanti ketika dia sudah mencapai masa balig, ya. Akalnya sudah sempurna. Naam. Ini sebagaimana firman Allah, fa in anastum minhum rusyda, dan apabila kalian telah menyertakan orang yang bijak di antara mereka. Naam. Dan yang terakhir, wa yajuzu li waliyhi ayyakula min malihi bil ma'ruf, dan dibolehkan bagi wali yatim, orang yang ngurusin anak yatim tadi diamanahkan merawatnya dan seterusnya, boleh bagi dia untuk memakan dari harta anak yatim tadi, tapi dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Ya, tidak melebihi batas sepatutnya. Naam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Syu'aib, ya, dari ayahnya, dari kakeknya, ada seseorang menemui Nabi lalu dia bilang, sesungguhnya saya ini orang yang fakir. Saya tidak memiliki sesuatu pun, tapi saya menanggung seorang anak yatim. Ya, anak yatim punya harta. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul min mali yatimik ghaira musrifin wala mubadirin wala muta'assilin." Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebihan. Ya. Ini jangan melebihi batas. Dan juga jangan tergesa-gesa membelanjakannya sebelum anak yatim itu dewasa. Naam. Dan tidak mencampurkannya. Ya, harus dipisah mana harta yatim, mana harta kamu. Naam. Dan boleh bagi wali tadi menggunakan harta anak yatim. Diinvestasikan untuk modal. Tapi setelah dia ketahui bahwa memang dia pandai berbisnis dan kemungkinan untuk apa untung dari investasinya ini atau dari modal usahanya ini akan menguntungkan, maka boleh dia gunakan. Tapi kalau dia buat cuma coba-coba, ya, lalu dia pakai harta anak yatim padahal dia enggak pandai berbisnis, ini jangan dia ambil dari harta anak yatim, ya, nanti habis anak apa harta anak yatim enggak balik modal. Ya, khawatir malah terkena ancaman. Iya. Barakallahu fiikum. Ini pembahasan yang terkait dengan hijr. Ya. mengisolir harta seseorang itu kapan disyariatkannya. Dan mengisolir harta itu ada dua, ya, kemaslahatan untuk orang lain, yaitu tadi kemaslahatan orang-orang yang memberi hutang kepadanya agar harta mereka terjaga, ya, tidak hilang. Kemudian yang kedua untuk kemaslahatan individu tertentu, tadi mengisolir harta anak yatim, mengisolir harta orang yang enggak waras akalnya, mengisolir orang yang apalagi yang suka mubazir, ya. Nah, demikian sudah masuk waktu zuhur. Naktafi bihadza. Untuk ibu-ibu yang ada di majlis ini yang mau bertanya nanti ba'da salat zuhur insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.